antara bising kereta lewat, di antara redup tarian pelita dinding, di antara sayu erang menyayat, aku kan temui alam baru. Indahnya samudra hidup, saat sebuah tangan halus menarikku, saat rasa sakit kau kepalkan tanganmu, saat kau menjerit untuk sebuah harapan dapat memberikan dunia senyuman. Saat itu satu jiwa telah rela untuk pergi. Oh ibu, kau wanitaku, setetes air matamu jatuh mengiringi jerit tangismu, dan tanganmu tak sanggup lagi untuk membelai apa yang selama ini kau jaga. Oh ibu, kau wanitaku, setetes air matamu jatuh mengiringi jerit tangisku, dan tanganmu tak sanggup lagi untuk membelai apa yang selama ini kau jaga.